Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ma ba'd. Malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca Syarh Masailil Jahiliyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa al-ikhtilaf, perselisihan itu ala qismain, terbagi menjadi dua. Al-ikhtilaf fid-din, perselisihan dalam urusan pokok agama, dalam perkara akidah. Maka hal ini tidak ditoleransi dalam Islam. Kita tidak boleh berselisih dalam urusan akidah. Kita semua harus bersatu, memiliki akidah yang sama. Perselisihan tidak memiliki tempat, tidak memiliki ruang dalam bidang akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, perselisihan dalam perkara-perkara fikih, masalah-masalah fikih. Pada jenis perselisihan ini, al-ara, pendapat-pendapat padanya memiliki ruang dan tempat, sehingga boleh ada perselisihan. Namun ikhtilaf dalam hal ini, yakni dalam hal ijtihad, terbagi menjadi dua. Yang pertama sudah kita pelajari, al-ijtihad al-fiqhi, ijtihad dalam urusan fikih, yang zahara dalil ma'a ahadith tarafain, dalil nampak bersama salah satu pihak. Maka pada kondisi seperti ini kita wajib mengikuti dalil dan meninggalkan pendapat yang menyelisihinya. Kita harus bersatu mengikuti dalil. Tidak ada toleransi. Tidak boleh berselisih. Jika dalil itu nampak pada salah satu pendapat, kita harus meninggalkan pendapat yang menyelisih dalil. Kemudian jenis yang kedua, ini yang akan kita baca malam hari ini. Qala Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-qismu tsani min hadza, jenis yang kedua dari ijtihad ini, atau jenis dari perselisihan jenis ini, al-ijtihadu al-fiqhi, ijtihad fikih ma lam yadhhar fihi dalilun, selama tidak nampak padanya dalil, ma'a ahadil qawlaini, bersama salah satu dari dua pendapat. Bal kilal qawlaini muhtamalun, bahkan kedua pendapat itu muhtamalun, ada kemungkinan benar. Kita tidak bisa memastikan karena dalilnya lam yadhhar, tidak nampak padanya. Tidak nampak padanya dalil bersama salah satu dari dua pendapat. Fahada, maka permasalahan ini, la inkara fi masailil ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam permasalahan-permasalahan ijtihad. Ijtihad jenis ini yang dalil tidak nampak jelas pada salah satu pendapat. Artinya memiliki kemungkinan, ada kemungkinan pendapat yang benar, pendapat pertama yang selaras dengan dalil, ada kemungkinan pendapat yang kedua selaras dengan dalil. Ya, dalil yang ada muhtamal, memiliki kemungkinan-kemungkinan. Penunjukannya tidak hanya satu penunjukan saja. Dilalahnya bukan hanya satu penunjukan saja, tapi memiliki kemungkinan-kemungkinan. Maka di sini kita tidak boleh mengingkari. Tidak ada pengingkaran. Artinya kita toleransi. silakan masing-masing memilih pendapat yang menurut dia lebih mendekati kebenaran. Ar-rajih alladhi indah. Nah, difahami, kita tidak boleh mempermasalahkan perselisihan yang ada, karena memang dalilnya, penunjukannya tidak jelas pada salah satu pendapat, bahkan muhtamal, memiliki kemungkinan. Madama lam yatarajjah syai'un minha biddalil, selama tidak ada yang rajih dari permasalahan-permasalahan itu, tidak ada yang rajih dengan dalil. Fala inkaru ala man akhadha biqaulin min alaqwal, maka tidak ada pengingkaran terhadap orang yang memilih salah satu dari pendapat-pendapat yang ada. Difahami ini? Jadi dobitnya apa? Dalil itu tidak jelas, ya, tidak secara jelas bersama atau sejalan dengan pendapat-pendapat yang ada. Ada kemungkinan-kemungkinan. Syaritata alla yakuna indahu ta'assubun aw hawa, dengan syarat di sisinya tidak ada sikap fanatik dan mengedepankan hawa nafsu. Kalau dia memilih pendapat itu karena menurut dia dalil penunjukannya lebih dekat kepada pendapat itu, maka kita tidak boleh mengingkarinya. Adapun jika dia memilih pendapat itu karena dibangun di atas sikap fanatik, mengapa kamu memilih pendapat itu? Karena itu pendapatnya hambal, bukan karena dalil. Bukan karena dalil lebih dekat kepada pendapat itu, bukan. Tapi karena itu mazhab Hambali atau karena itu mazhab Maliki. Ini sikap fanatik. Jadi sikap dia bukan dibangun di atas dalil, tapi dibangun di atas sikap loyal dia kepada mazhabnya. Nah, ini yang dimaksud ta'assub dan mengedepankan hawa nafsu. Dipahami? Ini syaratnya. Wa innama qasduhu al-haqqu, hanyalah sesungguhnya maksudnya adalah kebenaran. Jadi maksud niat dia ketika memilih pendapat itu karena menurut dia itulah yang lebih mendekati kebenaran, atau yang kita biasa istilahkan dengan ar-rajih. Itu maksud. Bukan karena fanatik kepada satu mazhab tertentu. Lidzalika, karena itulah, la yungkir al-hambaliyu. Kenapa dikasrah yungkir? La yungkiri. Ittakhallus min iltiqai as-sakinain. Asalnya la yungkir. Ya. Seorang Hambali tidak boleh mengingkari seorang Syafi'i. Wala yungkiri Syafi'iyu alal Maliki. Nah, juga sama di sini di kasrah, asalnya di fath, asalnya di sukun. Demikian pula seorang Syafi'i tidak mengingkari, jangan mengingkari seorang Maliki. Ya. Tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihad yang tidak nampak jelas dalilnya. Adapun jika nampak jelas dalilnya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita harus mengingkari pendapat yang menyelisih dalil. Ya, dipahami? Adapun pendapat yang di situ dalil tidak jelas, penunjukannya memiliki kemungkinan-kemungkinan, maka tidak boleh kita ingkari pendapat yang lain. Wala imatul arba'atu wa atba'ahum ikhwatuna ala madaris zaman. Dan para imam yang empat dan pengikut-pengikut mereka adalah saudara, bersaudara ala madaris zaman, sepanjang zaman, sepanjang waktu. Walillahilhamd, dan hanya milik Allah segala pujian itu. ma waqa'a bainahum adawatun wala waqa'a bainahum hazazatun. Adawat dan hazazat maknanya sama, yakni permusuhan. Tidak terjadi di antara mereka permusuhan. Wa in waqa'a syai'un min dzalika, dan apabila terjadi sesuatu dari hal itu, yakni ada permusuhan di sebagian orang, fa innama huwa min ba'dhil muta'assibah, hanyalah sesungguhnya itu dari sebagian orang-orang yang memiliki sikap fanatik. Nah, jadi kita tidak bisa memukul rata, hanya sebagian oknum, istilahnya oknum, ya, yang fanatik. Alladzina la ibrata bihim, yang tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur, tidak dianggap mereka itu. Lakin akan tetapi jumhuru ashabil madahibil arba'ah, mayoritas penganut empat mazhab, walhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah, laisa bainahum ada'un, tidak ada di antara mereka permusuhan, wala tafarraqun, tidak pula perpecahan, wala hazazatun, tidak pula permusuhan. Adawat maknanya sama. Yatazawajun, mereka saling menikahi satu sama lain. Seorang bermadhab Syafi'i menikahi wanita yang bermadhab Hambaliyah, atau sebaliknya. Yatazawajun, mereka saling menikahi. Adapun sebagian orang yang mengharamkan menikahi, menikah dengan madhab yang, menikah dengan wanita dari madhab yang lain, maka ini min ba'dil muta'assibah, itu oknum yang memiliki sikap fanatik, tidak dianggap. Wa yusalli ba'duhum khalfa ba'din, dan sebagian mereka salat di belakang sebagian yang lain walaupun beda madhab. Allahu Akbar, satunya bersedekap, imamnya bersedekap, makmumnya Allahu Akbar turun. Pernah lihat orang sholat begini? Kalau di Indonesia karena mazhabnya Syafi'i bersedekap, jadi jarang kita melihat. Itu mazhab Maliki. Nah, misalkan ini contoh ya, beda tata cara sholatnya, kefiatnya. Yusalli ba'dhum khalfa ba'dhum, wa yusallimu ba'dhum ala ba'dhin, dan sebagian mereka mengucapkan salam kepada sebagian yang lain. Ya, jadi tidak saling memboikot satu sama lain. Wa yata'ahaw, dan mereka saling bersaudara satu sama lain. Ma anna indahum ikhtilafan fi ba'dil masail al-ijtihadiyah al-muhtamalah. Padahal di sisi mereka ada perselisihan pada sebagian masalah-masalah ijtihad yang memiliki kemungkinan. Ya. Di garis bawah ini, fi ba'dil masail al-ijtihadiyah al-muhtamalah allati lam yadhharu jahanu ba'dihha 'ala ba'dhin, yang tidak nampak sisi kebenarannya, sisi kebenaran sebagian atas sebagian yang lain, tidak nampak kemungkinan ini benar, kemungkinan yang itu benar. Wa min huna qalul kalimatal masyhurah, dan dari sinilah mereka mengucapkan suatu kalimat yang masyhur, la inkara fi masailil ijtihad, tidak ada pengingkaran, tidak boleh mengingkari, tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad. Masing-masing beramal sesuai dengan apa yang menurut dia rajih. Fa'idha gana, kemudian belum menutup pembahasan ini dengan memberikan suatu dorongan, hasungan, ya, bimbingan, hafizahullah. Fa'idha gana ahlu baladin, apabila penduduk suatu negeri ala qawlin min hadihil aqwal, berada di atas pendapat dari pendapat-pendapat al-ijtihadiyah, pendapat-pendapat ijtihad ini, allati lam yadhhar ma yukhalifuha, yang belum nampak, dan tidak nampak sesuatu yang menyelisih pendapat itu, wala yu'arduha, tidak pula bertentangan dengannya, mustami'ina, ahlu balad tadi, mustami'in, ini hal. Kenapa dinasab mansub alal hal? Mereka sepakat. Ijma' sepakat bersatu ala ra'yin min hadhil ara'. Mereka bersatu mengamalkan salah satu dari pendapat-pendapat ini, al-fiqhiyah, pendapat-pendapat fikih ini. Kata Syekh, fala yasubu li ahadin, maka tidak boleh bagi seseorang an yufarriqa hadzal ijtima', untuk menyelisihi persatuan ini. Nah, selama dalil-dalilnya memungkinkan. Ya. Dan memiliki kemungkinan-kemungkinan. Tidak boleh bagi kita menyelisihi mazhab yang telah dipilih oleh ahlu balad tadi, penduduk suatu negeri itu. Bal yam bagil wifaqu wa adamul ikhtilaf, bahkan sepatutnya menyepakatinya, al wifaq, dan tidak menyelisihinya. Naam. Jadi jelas ya masalah yang kedua ini, sangat jelas dari penjelasan dan rincian yang disebutkan oleh Imam Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kita beralih ke masalah yang ketiga. Qala i'tibaruhum mukhalafata waliyil amri fadilatun wa ta'atahu wal inqiyada lahu dhullatun wa mahana. Anggapan mereka bahwa menyelisihi penguasa merupakan suatu keutamaan. Ini karakter orang-orang jahiliyah yang berikutnya. Wa ta'atuhu, anggapan mereka bahwa taat kepada penguasa, wal inqiyad lahu, dan tunduk kepadanya, dhillatun wa mahana, merupakan suatu kerendahan dan kehinaan. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga, i'tibaruhum, anggapan mereka, anna mukhalafata waliyil amri, bahwa menyelisih penguasa, wa adamal inqiyadi lahu, dan tidak tunduk kepadanya, fadilatun, merupakan suatu keutamaan. Wasam'a wa ta'ata, ya, dinasab ma'tuh kepada mukhalafata, yakni wa anna sam'a, dan bahwa mendengar dan taat kepada penguasa, dhullun wa mahana, adalah suatu kerendahan dan kehinaan. Ini prinsip mereka, orang-orang jahiliyah. Fa khalaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyelisihi mereka, wa amara bisam'i wa ta'ati lahu, dan Rasulullah memerintahkan agar mendengar dan taat kepada penguasa, wa nasihah, dan agar memberikan nasihat kepada mereka. Wa ghallaza fi dalika, dan Nabi menekankan pada permasalahan itu. Wa abda, dan memperjelasnya. Wa aada, dan mengulang-ulangnya. Begitu pentingnya permasalahan ini. Nabi menegaskannya, mentaukidnya, menjelaskannya, memperjelasnya, dan mengulang-ulang penyebutannya. Wa hadhihi al-masailu tsalas, dan tiga permasalahan ini. Yang pertama masalah tauhid dan syirik, yang kedua masalah persatuan dan perpecahan, Dan ini sekarang masalah mendengar dan taat kepada penguasa atau menyelisihinya. Hiyallati jama'a bainaha. Tiga permasalahan ini merupakan permasalahan yang dikumpulkan ya oleh Nabi alaihi salatu wasalam fi ma sahha anhu, pada hadis yang telah sahih darinya, fi sahih, dalam kitab, dalam hadis yang sahih, annahu qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan ya, hadis ini pada catatan kaki dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, innallaha yardha lakum salasan, sesungguhnya Allah meridai untuk kalian tiga perkara. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah-pecah. Wa antana sahu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian menasihati orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan mengurusi urusan kalian, yaitu para penguasa. Tiga hal dikumpulkan dalam satu hadis sahih. Walam yaqa khalalun fi dinin nas, dan tidaklah terjadi kekurangan pada agama manusia, wa dunyahum, demikian pula kekurangan dalam urusan dunia mereka. Ya, khalal di sini bermakna naqsun atau fasad. Bisa juga dimaknakan fasad, kerusakan. Kerusakan dalam urusan agama dan dunia mereka, illa bisababi al-ikhlali fi hadhihi ats-tsalath, melainkan disebabkan karena kerusakan atau kekurangan pada tiga perkara ini, au ba'dhiha, atau pada sebagiannya. Nah, tiga prinsip pokok dalam Islam: tauhid, persatuan, mendengar dan taat kepada penguasa. Jika salah satu dari tiga hal ini ya, atau semuanya, atau salah satunya, atau sebagiannya rusak prinsipnya, maka agamanya rusak, demikian pula dunianya juga rusak. Asy-syarh, kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan masalah ini, min masail al-jahiliyah annahum la yakhda'una li waliyil amr, termasuk di antara karakteristik orang-orang jahiliyah bahwa mereka tidak tunduk kepada penguasa. Fayarawna anna hadha dillatun, mereka menganggap bahwa ketundukan itu, hadha isim isyarah kembali kepada yakhda'un, mereka memandang bahwa ketundukan mereka kepada penguasa adalah suatu kehinaan. Wa ma'siyatul amri ya'tabirunaha fadilatan wa hurriyatan, dan menyelisihi penguasa, menyelisihi pemimpin, tidak mendengar dan taat kepada pemimpin, mereka anggap sebagai suatu keutamaan dan sebagai suatu hurriyah, kebebasan. Walidzalika la yajma'uhum imamun, dan karena itulah mereka tidak dikumpulkan oleh seorang pemimpin. Nah, berkotak-kotak, berkelompok-kelompok orang-orang jahiliyah itu. Wala yajma'uhum amirun, ya, maknanya sama, imam, amir, maknanya sama. Li'annahum la yakhda'un, karena mereka tidak mau tunduk. Wa indahum anafatun wa kibrun, dan mereka memiliki anafah, kecongkakan, ya, kebanggaan diri. Wa kibrun, dan kesombongan. Ini diantara karakter orang-orang jahiliyah yang masih saja ada pada sebagian kaum muslimin, pada sebagian masyarakat muslim. Fajal Islamu bimukhalafatihim, maka datanglah Islam menyelisihi mereka. Wa amara bisam'i wa ta'ati liwaliyil amril muslimi, dan Islam memerintahkan mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Berarti penguasa kafir tidak termasuk. Jika penguasanya, penguasa tertinggi ya, al-imamul a'zam, penguasa tertinggi yang menduduki puncak kekuasaan, bukan bawahan. Kita tidak membahas pemimpin-pemimpin yang merupakan bawahan dari al-imamul a'zam. Jika mereka Nasara ataukah non-muslim yang lain, tetap wajib ditaati karena dia taat kepada penguasa tertinggi yang muslim. Difahami? Ada bupati Nasrani ya, atau kepala desa Nasrani, dia mengeluarkan kebijakan, wajib ditaati. Kenapa? Karena kebijakan itu dari pemimpin muslim yang ada di atasnya. Jadi pada dasarnya kita taat kepada penguasa muslim, bukan kepada penguasa Nasrani. Difahami? Nah, adapun jika al-imamul a'zam, pemimpin tertingginya adalah selain muslim, tidak wajib taat dan mendengar. Ada kebijakan, enggak wajib taat. Enggak wajib taat. Ya. Dalam artian jika kita menyelisihinya, kita tidak berdosa. Apakah boleh mengikutinya? Mengikuti kebijakannya? Ya tergantung kebijakannya bagaimana. Jika kebijakannya menyelisih prinsip-prinsip Islam, maka tidak boleh diikuti. Nah, ini masalah mendengar dan taat kepada penguasa yang muslim. Berarti yang kafir tidak termasuk. Pertanyaannya, bolehkah memberontak? Kalau dikatakan tidak mendengar dan taat, berarti boleh memberontak kepada penguasa kafir. Boleh dengan syarat memiliki kekuatan. Jika tidak memiliki kekuatan, maka jangan. Baik. Lima fidzalika minal masalih, disebabkan karena pada perkara itu ada maslahat-maslahat. Ya, jadi perkaranya adalah masalih yang dicari, yang dikejar, maslahat yang ingin dicapai. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan penguasa yang mengurus urusan kalian. Naam. Minkum, yakni di antara dari jenis kalian sesama muslim. Minkum berarti min ghairikum, tidak wajib taat. Ya, minkum dari kalangan kalian, yakni kalian kaum muslimin. Berarti min ghairikum la sam'a wa la ta'ah. Jika penguasanya, waliul amrnya bukan dari kalangan kalian kaum muslimin, tidak ada mendengar dan taat. Fa amara bi ta'ati wulatil umur, maka dalam ayat ini Allah memerintahkan agar menaati penguasa. War rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddada dzalika, telah memberikan batasan akan hal itu. Fi ghairin ma'siyah, pada perkara yang bukan maksiat. Jika pemerintah muslim, penguasa muslim, ya, penguasanya muslim, memerintah suatu maksiat, enggak boleh taat. Pemerintah memerintahkan kita untuk berjudi. Kalian berjudi. Taat enggak? Jangan. Judi itu haram. Tapi kalau pemerintah memperhalus BPJS, tidak bilang judi, BPJS wajib ayo BPJS, BPJS mendaftar. Tahan enggak? Enggak boleh. BPJS itu isinya judi. Setiap bulan setoran. Enggak pernah sakit. Berarti kalah kita. Nyetor terus. Baru sebulan setoran sakit parah, kronis, butuh biaya pengobatan puluhan juta. Menang dia. Satu bulan dia setoran 50 ribu. Pas sakit dapat pengobatan puluhan juta. Menang gak? Ya menang dong. Cuma keluar 50 ribu dapat fasilitas pengobatan puluhan juta. Menang. Kan judi. Allah Ustaz. Difahami? Itu salah satu contoh. Ya. Makanya kita ahlus sunnah wal jamaah salafiyun yang mengikat diri dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang ikut serta dalam BPJS. Kalau ada berarti dipertanyakan. Ya. Sunnahnya, salafiyahnya dipertanyakan. Nah, Nabi telah memberikan batasan dalam urusan itu, ya, dalam urusan mentaati penguasa, fi ghairi maksiat, pada perkara yang bukan maksiat. Dalilnya, faqala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun fi maksiatil khaliq, pada perkara yang maksiat kepada al-khaliq, sang pencipta. Nah, jika itu maksiat, tidak boleh kita taat, karena di sana ada penguasa yang tertinggi dan lebih tinggi daripada penguasa yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala inna ta'atu fil ma'ruf. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan membatasi innama itu adatu hasri. Hanyalah sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Ma'ruf menurut tinjauan syariat. Ya. Menurut tinjauan syariat. Bukan menurut tinjauan masing-masing orang. Nah, oleh karenanya ada sebagian orang yang tidak mau mengikuti kebijakan-kebijakan penguasa karena menganggap itu bukan perkara yang ma'ruf. Itu kan bukan perkara ya ma'ruf, tidak masuk secara logika dan seterusnya dari alasan-alasan. Jadi kata al-ma'ruf, al-ma'ruf, pada perkara yang ma'ruf. Ada sebagian orang menganggap kebijakan itu bukan perkara yang ma'ruf. Tidak masuk di akalnya, makanya dia tidak taat dan mendengar, tidak mengikuti kebijakan itu. Qala fatajibu ta'atu waliyil amri fi ghairi ma'siyatillah, maka wajib menaati penguasa dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Kalau kita bagi, ada beberapa pembagian. Ya, perintah dari seorang penguasa, ada yang sifatnya maksiat, ini jelas gak boleh diikuti. Ada yang sifatnya mubah, wajib dikerjakan jika penguasa yang memerintahkan. Mubah, bukan maksiat, hukumnya boleh. Hukumnya bisa naik menjadi wajib jika diperintahkan oleh penguasa. Ada yang mustahab, perkara yang sifatnya mustahab, menurut pandangan syariat, perkara ini disenangi, disukai, mustahab. Kemudian datang pemerintah menganjurkannya, memerintahkannya, harus dilaksanakan. Apalagi kalau perkara itu menurut kacamata syariat adalah perkara yang wajib, kemudian diperintahkan oleh penguasa, maka kewajibannya menjadi ganda, double, berkuadrat, kewajiban kuadrat, Kewajiban di atas kewajiban. Dipahami? Kewajibannya semakin kuat jika perkaranya wajib. Jadi kata Fibri, maksiatillah mencakup tiga. Apa itu? Mubah, mustahab, dan wajib. Contoh perkara yang wajib, agar mengerjakan sholat. Wajib untuk mendirikan sholat. Penguasa mengeluarkan kebijakan, semua pegawai negeri sipil harus sholat di masjid. Harus sholat jamaah. Jika waktu sholat masuk, semua harus meninggalkan aktivitasnya, pekerjaannya. Gimana itu hukumnya? Wajib tambah wajib. Difahami? Fibri ma'asyatillah mencakup tiga hal. Yang wajib, mustahab. Ya. Dan mubah. Nah. Qala fa idza amara bi ma'siyatin, maka apabila pemerintah itu memerintahkan suatu maksiat, fala yuta'u. Tidak boleh ditaati. Lakin la yukhalafu fi baqiyatil umur, akan tetapi tidak boleh diselisihi pada perkara-perkara yang lain yang tersisa. Ya, seperti tadi masalah BPJS, kita enggak boleh mengikuti dan taat kepada pemerintah dalam perkara itu saja. Adapun perkara-perkara yang lain yang tidak menyelisih syariat tetap wajib diikuti. Ya, ketaatan kepadanya tidak menjadi batal. Nah, la yuta'u fi hadhihi mas'alati khassatan allati fiha ma'siyah. Penguasa tidak ditaati pada permasalahan khusus ini yang di dalamnya ada maksiat. Amma baqiyatul umur, adapun perkara-perkara lain yang tersisa, fala tuntaqadu bai'atuhu bisababi dzalik, maka bai'at kepadanya, janji untuk setia mendengar dan taat, tidak menjadi batal karena hal itu. Walai holaf, dan tidak diselisihi, madama annahu alal Islam, selama dia berada di atas Islam, ya, di atas keislamannya. Lima fi ta'ati ulatil umur min ijtima'il kalimah, karena pada perkara mendengar, pada perkara menaati penguasa ada persatuan persepsi, ijtima'ul kalimah. Wa haqqid dima, dan menjaga agar darah tidak ditumpahkan. Nah, wastitbatil am, dan menjaga stabilitas keamanan. Wa insafil madlumi minadh dhalim, dan keadilan bagi orang yang dizalimi, diberikan haknya dari orang yang menzaliminya. Insaf, keadilan. Wa raddil huquqi ila ashabiha, dan dikembalikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Wal hukmi bainan nasi bil adl, dan menghukumi di antara manusia dengan keadilan. Itu semua masalih, maslahat-maslahat yang ingin dicapai dari as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Hatta walau kana waliyul amri ghairu mustaqimin fi dini, walaupun seandainya penguasa itu tidak istiqomah dalam urusan agamanya, orangnya fasik, selama tidak kafir dia masih muslim tapi fasik. Biangkana fasiqan, tidak istiqomah karena dia fasik. Malam yusil ilal kufri, selama tidak sampai kepada kekufuran. kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam, isma'u wa ati'u, dengar dan taatlah, illa antara kufran bawahan, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, yang jelas, indakum alaihi minallahi burhan, di sisi kalian atasnya, minallahi burhan, kalian memiliki bukti akan hal itu, minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, jadi harus ada burhannya, tidak boleh hanya asal menuduh saja, asal memvonis, tidak boleh. Famadamat ma'asihi dunal kufri, selama kemaksiatannya di bawah kekufuran, fa innahu yusma'u lahu wa yuta'u, maka wajib didengar dan ditaati. Wa fisquhu ala nafsihi, dan kefasikannya kembali kepada dirinya sendiri. Lakin wilayatuhu wa ta'atuhu limaslahatil muslimin, akan tetapi wilayah, ya, sikap loyal yang diberikan kepadanya, wa ta'atuh, dan taat kepadanya untuk maslahat kaum muslimin. Nah, memang dia fasik, tapi kan kefasikannya untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Sementara memberikan sikap loyal, taat kepadanya, ini maslahatnya kembali kepada kaum muslimin secara umum. Kemudian terakhir untuk kajian kita malam ini, ya, kita baca satu paragraf ini, dan ini penting, ya, memberikan, membuka wawasan kita, ya, diberikan contoh. Walihada, dan karena inilah, lamma qila li ba'dil a'immah, ketika dikatakan kepada sebagian imam-imam kaum muslimin, inna fulanan fasikun lakinnahu qawiyyun, sesungguhnya fulan orangnya fasik tapi dia kuat, artinya memiliki bakat untuk memimpin, memiliki bakat untuk jadi pemimpin, karena memiliki kekuatan, kekuatan fisik, kekuatan akal sehat, kekuatan pandangan, kekuatan macam-macam, ya, pengalaman dan seterusnya, punya bakat kepemimpinan. Ini yang pertama, tapi dia fasik. Yang kedua, wa inna fulanan salihun lakinnahu dha'ifun, sesungguhnya fulan saleh, orangnya orang saleh tapi dia lemah, fisiknya lemah, cara pandangnya lemah, pemikirannya lemah, serba lemah. Artinya tidak memiliki bakat kepemimpinan, tapi soleh. Pertanyaannya, ayyuhuma yaslihu lil wilayah, di antara dua orang tersebut siapa yang lebih cocok menjadi pemimpin? Antum jawab, yang soleh atau yang fasik? Hah? Fasik tapi kuat. Difahami? Jawabannya, qala al-fasiqu al-qawiyyu, orang yang fasik tapi memiliki kekuatan, ya, memiliki bakat kepemimpinan. Ini jawaban sebagian imam-imam kaum muslimin, ulama-ulama kita. Mengapa demikian? Jawabannya, li'anna fisqahu ala nafsihi wa quwwatahu lil muslimin, karena kefasikannya untuk dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri, dan kekuatan yang dimilikinya untuk maslahat kebaikan kaum muslimin. Jadi kaidahnya apa? Al-maslahatul 'amma, antum tulis ini. Diberi ta'liq di situ. Kasih nomor 1, kemudian tulis di atas pojok kanan nomor 1. Wal qaidatu taqul, dan kaidah berkata, al-maslahatul 'ammatu, maslahat umum, muqaddamatun, lebih didahulukan, alal maslahati al-khassah, daripada maslahat khusus. Nah, ini kaidah yang dipakai. Makanya para a'immah tadi menjawab fasik tapi kuat, karena maslahat umumnya lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Difahami ini? Maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Amma hadza salihu, adapun orang saleh ini, fa inna salahahu li nafsih, maka kesolehannya kembali kepada dirinya sendiri. Ini maslahat khusus. Wa dha'fuhu, akan tetapi kelemahan dia, yadurrul muslimin, akan memudaratkan kaum muslimin. Memudaratkan orang banyak. Difahami? Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini dulu kajian kita ya, untuk malam hari ini. Insyaallah ta'ala besok malam kita akan melanjutkan pembahasan atau penjelasan yang tersisa dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Dan besok malam insyaallah kita menyelesaikan masalah yang ketiga ini. Ya. Nah, kalau sudah selesai masalah ketiga, tersisa berapa masalah? Yang bisa jawab, angkat tangan. 128 kurang 3, tersisa 125 masalah. Isbiru, hendaknya kalian bersabar. Masih banyak, ya. Wa ilahuna jazakumullahu khairan.